Mexicana Coleman. Sasu habiskan waktu untuk menunggu dan menunggu. Kau di mana? Kenapa lama? Saya masih tunggu di sini. Entah sampai kapan saya akan menanti. Dan sayang kapan kau kemari? Cuma kemana lagi harus saya cari? Selama sekali ku pergi, kau janji sama saya kau akan kembali. Jujur saya capek begini. Kasih kepastian kalau kau terakan kembali. Koi tak kesepian, tiap malam tak sendirian. Di dalam penantian untuk kesekian, cukuplah demikian. Mau sampai kapan saya di sini? Sendiri hanya tunggu koi. Hotra pasti saya mau pergi. Dah ai furan yang jauh fanai. Saya masih tunggu